Dan sungguh kami telah wahyukan kepada Musa, an asri bi ibadi, hendaknya engkau melakukan perjalanan di malam hari. Al-Isra itu adalah perjalanan di malam hari. Bi ibadi, perjalanan di malam hari membawa hamba-hambaku. Fadrib lahum tariqan fil bahr, kemudian pukullah untuk mereka jalan di lautan. Yabasan, itu jalan yang kering. La takhafu darakan wa la takhsha, jangan engkau takut akan terkejar dan jangan pula engkau mengkhawatirkan. Iya. Jadi dalam kisah ini penyebutan sudut lain dari kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun. Iya. Dan setelah kekalahan tukang sihir, Fir'aun dan tukang sihir yang ia datangkan, dan para tukang sihir itu kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya masih ada perjalanan yang lain atau kisah yang lain tidak diterangkan di surah ini. Tapi diterangkan di surah Al-A'raf dan selainnya dari surah-surah Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Iya. Dan telah kita singgung sebagiannya. Di antaranya adalah penjelasan tentang berbagai ujian yang lain atau berbagai kebesaran-kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang lain yang ditunjukkan kepada Fir'aun dan kaumnya, dan mereka tidak juga beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Justru Fir'aun dan kaumnya semakin melampaui batas. Semakin melampaui batas. Bukannya beriman, bahkan semakin melampaui batas. Maka tatkala mereka melampaui batas, iya. Nabi Musa alaihissalam diperintah untuk meninggalkan atau berjalan bersama kaumnya di malam hari. Iya. Dan di selang ini antara kisah tukang sihir sampai perjalanan ini sebenarnya ada sejumlah pelajarannya dari apa keberadaan Bani Israel. Ya, tapi setelah mereka beriman maka Fir'aun dibisiki oleh pembesar dari kaumnya. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf dari ayat 127 diterangkan, waqala al-mala'u min qaumi Fir'auna atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadaraka wa alihatak. Iya. Dan berkata sekelompok pembesar dari kaum Fir'aun, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di muka bumi? Musa akan meninggalkanmu dan meninggalkan peribadatan kepadamu. Perhatikan ya, ini pengaruh pembisik-pembisik yang jelek, teman-teman duduk yang jelek yang dimiliki oleh Fir'aun. Iya. Fir'aun yang sudah melampaui batas, dia juga memiliki teman-teman duduk yang tidak mengarahkannya kepada kebaikan. Justru semakin membuatnya melampaui batas dan sewenang-wenang. Berkata pembesar dari kaum Fir'aun, apakah engkau akan biarkan Musa dan kaumnya? Iya. Ini kalimat yang akan menimbulkan amarah. Ya, bentuk provokasi. Liyufsidu fil ardi, supaya mereka membuat kerusakan di muka bumi. Nah, perhatikan tuduhannya membuat kerusakan di muka bumi. Padahal mereka sendiri, ya, berbuat kerusakan yang lebih besar. Atau mereka lah hakikatnya yang berbuat kerusakan. Maka Firaun berkata, sanuqattilu abna'akum wa nastahyi nisa'ahum. Kami akan membunuh anak-anak mereka dan membiarkan para perempuannya hidup. Wa inna fawqahum qahirun. Dan kita akan berkuasa di atas mereka. Iya. Qala Musa liqaumihi. Maka menyikapi hal tersebut, Nabi Musa AS berkata kepada kaumnya. Beliau berkata kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah kalian. Dua hal ya, mohon pertolongan kepada Allah dan bersabarlah kalian. Ya. Dan ini adalah nasihat kepada satu kaum yang dalam posisi lemah ataupun tidak memiliki kekuatan. Maka dia isti'anah kepada Allah. Dan bentuk isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak bentuknya. Terangkan dalam syariat kita. Memohon pertolongan. Iya. Dengan memperbanyak ibadah, memurnikan tawakal kepadanya dan menampakkan kekurangan, kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala dan selainnya dari bentuk-bentuk isti'anah. Wasbiru dan bersabarlah kalian. Diperintah untuk bersabar. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi. Sungguhnya bumi itu hanya untuk Allah. Bumi milik Allah. Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Nah. Wal akibatu lil muttaqin. Dan akibat yang terbaik untuk orang yang bertakwa. Ini perhatikan ucapan Bani Israel. Qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sungguhnya kami telah disakiti sebelum engkau datang kepada kami sebagai rasul dan setelah engkau datang kami juga masih disakiti. Maka kata Nabi Musa, qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'malun. Barangkali Rabb kalian akan membinasakan musuh kalian. Kemudian kalian akan dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi, lalu dilihatlah apa yang kalian lakukan. Ini pemberi kabar gembira kepada Bani Israel. Nah, bahwa kewajiban mereka hendaknya bersabar, isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di ayat-ayat berikutnya, ya, penjelasan akan musibah-musibah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah kepada Fir'aun dan kaumnya supaya mereka kembali kepada yang benar. Namun hal tersebut tidak bermanfaat bagi mereka. Iya. Justru Fir'aun semakin melampaui batas. Dan berbuat kerusakan di muka bumi. Bahkan Fir'aun ingin mengeluarkan. Iya. Fir'aun ingin mengeluarkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari negeri mereka. Nah. Dan sebab ini diterangkan di dalam surah Asy-Syu'ara. Iya. Dari ayat 52 dan seterusnya. Dan nampak dari keterangan ayat di dalam surah Syuara ini, dan juga nampak dari keterangan ayat di surah Dukhan. Ya. Kemudian juga kalau dihubungkan dari surah sebelumnya, di surah Zuhruf, tentang kisah Fir'aun, maka nampak bahwa Allah memerintah kepada Musa, supaya Musa dan kaumnya melakukan perjalanan di malam hari, itu tatkala Fir'aun dan kaumnya sudah melampaui batas. Iya. Dan tidak beriman lagi. Sehingga mereka akan mendapatkan siksaan dan azab. Nah. Kerana diterangkan di surah Ad-Dukhan. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fada'a rabbaku anna ha'ulai qawmun mujirimun. Maka Nabi Musa berdoa kepada Rabbnya. Bahwa mereka itu, Fir'aun dan kaumnya, adalah kaum yang mujrim, bergelimang dosa. Iya. Dia adalah kaum yang mujrim, bergelimang dosa. Di dalam di surah Syuara, kemudian diterangkan perjalanannya. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Dan kami wahyukan kepada Musa, hendaknya engkau berjalan di malam hari membawa hamba-hambaku, maksudnya Bani Israel, dan ingat bahwa kalian akan diikuti. Dan kalimat innakum muttaba'un ini kadang bisa bermakna penjelasan illah, bahwa Fir'aun telah mengikuti kalian, mengintai kalian. Ya, jadi asalnya Fir'aun menyiapkan makar untuk Bani Israel. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membalas makar mereka. Ya. Untuk yang akibatnya akan mengarah kepada kehancuran Fir'aun dan kaumnya. Maka Allah memerintah supaya Musa dan Bani Israel melakukan perjalanan di malam hari. Farsala Fir'aun fil madaini hasyirin. Maka Fir'aun mengumpul ke berbagai tempat, mengumpulkan pasukannya. Ya, seruan Fir'aun, inna ha'ulai lasyirdimatun qalilun. Sungguhnya mereka itu adalah kelompok yang sedikit. Maksudnya Musa dan Bani Israel, kelompok yang sedikit. Wa innakum lana lagha'ibun. Sungguhnya kita sudah terlalu marah terhadap mereka. Ya. Sudah terlalu banyak memendam amarah terhadap mereka. Sudah banyak bersabar. Ya, perhatikan ya bahasa-bahasanya. Ya. Sudah terlalu banyak bersabar. Nah, ini ucapan Fir'aun ya. Wa inna la jami'un hadirun. Ya, kemudian kata Fir'aun, sungguhnya kita semua hendaknya berhati-hati. Fa akhrajnakum min jannati wa uyun. Hendaknya kita ya, mengeluarkan mereka dari kebun-kebun dan mata-mata air, wa kunuzi wa maqamin karim. Ya, dan seterusnya dari penyebutan di dalam ayat. Maka di dalam ayat di surah Taha ini diterangkan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepada Musa untuk beliau melakukan perjalanan di malam hari. Nah, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Buatlah untuk mereka jalan yang kering di atas lautan atau di lautan. Nah, di situ dipakai kalimat fa ya. Menunjukkan ada kisah yang tidak disebut di sini, diringkas kisahnya. Ya, dan ini uslub penggunaan bahasa Arab. Ya, rinciannya diterangkan. Jadi setelah diterangkan di surah Asy-Syu'ara, setelah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya berjalan, maka beliau diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Iya. Dan disebutkan di surah Asy-Syu'ara dan diterangkan juga bagaimana kisah Fir'aun mengejar Musa di surah Yunus dan yang lainnya. Tapi yang kita baca di sini surah Syuara sebab lebih detail. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka begitu dua pasukan sudah saling melihat. Jadi Nabi Musa alaihi salam beliau berjalan bersama kaumnya diikuti oleh Fir'aun. Terus dikejar. Maka kedua pasukan sudah saling melihat. Maka pengikut Nabi Musa alaihi salam berkata, "Inna lamudrakun." Sungguh kita akan ya, dikepung dari segala penjuru. Lamudrakun. Sini ada poin penggunaan mudrak ya, kata idrak dari sisi bahasa. Ya. Dan memahami kata ini penting sekali dalam pembahasan masalah melihat Allah pada hari kiamat. Sebab pendalilan ahlul bid'ah mereka menolak keyakinan bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Mereka memakai ayat di dalam surah Al-An'am. La tudrikuhul abasar wa huwa yudrikul abasar. Allah tidak diidrak oleh pandangan mata. Kata mereka dari ayat menunjukkan bahwa Allah tidak dilihat. Dan ini pemahaman yang salah dari sisi bahasa. Nah, dari mana sisi kesalahannya? Sebab idrak itu artinya melihat dari segala penjuru, meliputinya dari segala penjuru. Itu idrak. Dipahami? Iya. Kalau misalnya ada sesuatu, atau misalnya saya lihat HP di depan saya ini, alat perekam depan saya ini, saya lihat dari seluruh penjurunya, itu disebut idrak. Tapi kalau dia diletakkan seperti itu, saya hanya lihat di depannya saja. Kalau hanya melihat di depannya, itu disebut ru'yah, sekedar melihat saja. Jadi beda antara melihat dan idrak. Ru'yah dan idrak beda. Ya buktinya di sini, ya perhatikan ya dari sisi bahasa, keindahan pembahasan dalam Al-Quran. Falamma tara al-jam'ani, begitu dua pasukan sudah saling melihat, pakai kalimat ru'yah. Jadi sudah saling melihat. Ya. Maka pengikut Nabi Musa berkata, kita akan diidrak. Sudah saling melihat, tapi belum diidrak. Berarti ini melihat, belum, hanya sekedar melihat saja, belum dilihat dari segala penjuru. Karena itu tadi saya artikan, ya. Maka tatkala dua pasukan sudah saling melihat, maka pengikut Nabi Musa alaihi salam berkata, sungguhnya kita akan dikepung dari segala penjuru. Dipahami? Ya, ini pemahaman dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa ini pula ditegaskan oleh sejumlah dari ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat, min ghairi ihathah. Pandangan tapi bukan meliputi seluruh apa yang dilihat. Hanya sekedar dilihat, tidak meliputi seluruhnya. Karena itu dalam sebagian riwayat melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, falamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa inna la mudrakun. Maka begitu telah saling melihat dua pasukan atau dua kelompok ini, maka berkatalah pengikut Nabi Musa, kita akan dikejar. Qala kalla. Maka Nabi Musa berkata, kalla, sekali-sekali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Sungguhnya Rabbku bersamaku. Akan senantiasa memberi hidayah, memberi petunjuk kepadaku. Nah, ini perhatikan ya, bagaimana keteguhan dan kekokohan ahlul iman tatkala terjadi fitnah ataupun bahaya. Ya, tegar sekali. Kalimat kalla, sekali-sekali tidak. Sungguhnya Rabbku bersamaku, akan memberi hidayah kepadaku. Ini keyakinan ya. Dan demikian harusnya ahlul haq. Kalau dia yakin dirinya di atas kebenaran, maka dia tidak perlu khawatir. Ya. Akan hal-hal yang kadang dianggap membahayakannya di dalam dakwah maupun yang lainnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di perang Khandaq atau disebut juga dengan nama Yaumul Ahzab, tatkala berkumpul orang-orang musyrikin bersama orang-orang kufar kerjasama dengan orang-orang Yahudi untuk mengepung Nabi dan para sahabatnya di Madinah, ya, orang-orang berkata kepada para sahabat bahwa kalian telah dikepung oleh seluruh manusia. Tidak saja kalian takut. Ya, perhatikan. Tapi bagaimana keadaan para sahabat? Justru mereka semakin bertambah keimanan. Semakin bertambah keimanan. Bukannya takut, bahkan bertambah keimanan. Itulah yang diabadikan dalam Al-Quran. Alladzina qala lakumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ya, waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang manusia berkata kepada mereka, sungguhnya seluruh manusia telah berkumpul untuk membahayakan kalian. Maka mereka bertambah keimanan. Dan mereka berkata, Allah yang mencukupi kami dan Allah adalah sebaik-baik tempat bergantung. Iya, sebaik-baik yang kita bergantung kepadanya. Nah, demikian. Dan ini nampak dari kisah-kisah para nabi yang lainnya. Tatkala kaumnya akan membahayakan mereka, maka tidak ada kekhawatiran pada para nabi dan para rasul. Iya. Maka keimanan mereka dan keyakinan mereka akan janji Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini akhlak yang harus tertanam pada diri seorang dai dan harus tertanam pada ahlul haq. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka sepanjang mereka berpegang dengan kebenaran. Ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian mengurusi diri kalian. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian tetap berada di atas petunjuk. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian tetap berada di atas petunjuk. Iya, karena itu kewajiban kita berjalan di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tabat di atasnya dan ini akan menyebabkan seorang itu dikokohkan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, fa'auhayna ila Musa an yadrib bi'asakal bahr. Maka kami wahyukan kepada Musa supaya hendaknya engkau memukulkan tongkatmu ke laut. Ya, Allah perintah supaya memukul tongkatnya ke laut. Apa yang terjadi? Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka terpecahlah lautan itu. Dan setiap kelompok dari Bani Israel, ya sebab mereka ada beberapa kelompok, setiap dari mereka punya jalan seperti taudil azim, seperti gunung yang sangat tinggi. Jadi lautan itu terbelah seperti gunung dan mereka bisa terpecah menjadi beberapa jalan dan mereka melaluinya. Nah, inilah yang disebut di dalam ayat. Jadi penafsiran ke ayat ini adalah kisah yang disebut itu tadi. Kalau di surah Taha di sini, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan. Pukulkanlah untuk mereka, buatlah untuk mereka jalan yang kering di lautan. Ya maksudnya setelah Nabi Musa alaihissalam memukul tongkatnya, maka terbelahlah lautan tersebut, terbuka jalan dan jalan tersebut kering untuk mereka. Ya. Jelas? Dan ini dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga terdapat di dalamnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong wali-walinya. Ya, menolong orang-orang yang berpegang dengan agamanya. Nah. La takhafu darakan wa la takhsha. Jangan kamu khawatir, terkejar. Jangan kamu takut dan jangan khawatir, kamu akan terkejar. Nah. Kemudian fa'atba'akum fir'aunu bi junudihi. Ya. Setelah Nabi Musa alaihi salam berlalu melewati lautan, maka Fir'aun dan pengikutnya mengikuti. Ya, perhatikan ya bagaimana Allah membutakan hati mereka. Sudah nampak di depan mereka tanda kebesaran Allah. Iya. Tapi mereka juga masih keras kepala. Ingin mencelakakan Nabi Musa dan kaumnya. Dan ini adalah ayat yang ke-9. Ya. Kita sebutkan kemarin bahwa diperlihatkan kepada Fir'aun berapa ayat? 9 ayat. 8 sudah berlalu. Ini yang ke-9. Lautan ini. Dan mereka diperlihatkan ayat yang ke-9 ini pada saat-saat mereka ingin membinasakan Musa dan kaumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memuliakan mereka dengan diperlihatkan ayat yang ke-9 supaya mereka kembali. Ya, tapi lihat bagaimana kesewenang-wenangan menutup hati seseorang. Nah, karena itulah kata para ulama, ya, sebuah kesesatan, penyimpangan di dalam hati seseorang itu akan menyebabkan munculnya penyimpangan dan kesesatan yang lainnya. Iya. Nah, ini adalah kaidah umum. Ya, bagi siapa yang memelihara kesesatan pada dirinya, penyimpangan pada dirinya. Adapun kalau dia jahil tidak mengetahui, ya maka diharapkan suatu saat kalau dia belajar, ya dia kembali kepada jalan yang benar. Tapi siapa yang memendam kesesatan dalam dirinya, penyimpangan, dia pelihara, dia bela, maka ini akan melahirkan kesesatan yang lainnya. Iya. Dan ini banyak syawahidnya dalam Al-Quran. Banyak penjelasannya dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakitnya. Ya, Allah menambah penyakitnya. Dan juga sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa may yushakkik ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. Siapa yang durhaka kepada Rasul telah nampak baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami biarkan dia larut di dalam kesesatannya, semakin larut. Iya. Ini juga semisal firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am, "Wa naqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Dan kami bolak-balik penglihatan dan pandangan mereka dan mata hati mereka hingga akhirnya mereka seakan-akan tidak pernah beriman. Kemudian kami biarkan mereka larut di dalam buta di dalam kesewenang-wenangan mereka. Iya. Yeah. Ayat yang lainnya di surah Maryam, "Qul man kana fi dhalalah falyamdud lakur rahmanu madda." Katakanlah, siapa yang berada di dalam sebuah kesesatan, maka Allah akan semakin lapangkan untuknya kesesatan tersebut. Semakin dilapangkan. Iya. Dan ini yang disebut dengan nama istidraj. Dia sudah sesat, semakin dimudahkan perkara-perkara yang membuat dia semakin tersesat. Yang membuat dia semakin tersesat. Iya. Nah, hal yang seperti ini, wal'iyadu billah, adalah bahaya yang sangat besar. Nah, karena itu, seseorang apabila mengetahui dirinya salah, atau dia keluar dari jalan yang lurus, maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan memohon ampun, agar supaya dia dikembalikan kepada jalan yang lurus, dibersihkan hatinya, dan dikokohkan di atas petunjuk. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Kalau mereka menyimpang, Allah membuat hati mereka semakin menyimpang. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang kaidah yang saya sebutkan tadi. Ya, dan banyak lagi adillah yang menunjukkan hal tersebut. Iya. Nah, jadi Fir'aun sudah melihat tanda kebesaran Allah. Fir'aun dan kaumnya, tapi tidak juga berubah. Justru mengejar. Iya. Maka apa yang terjadi? Ya, sementara mereka di tengah laut, ya, maka faghasyiyahum minal yammi maghasyiyahum. Ya. Mereka pun ditenggelamkan di dalam lautan. Ditutup oleh lautan yang menenggelamkan mereka. Nah, wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya. Dan sama sekali tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk kepada mereka. Ini akhir dari kisah Fir'aun dan bagaimana Allah menghancurkannya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakannya. Iya. Kemudian setelah itu setelah penyebutan kisah ini, maka diterangkan di ayat-ayat berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel akan nikmat-nikmatnya kepada mereka. Iya. Kalau di dalam surah yang lainnya disebutkan kisah yang lain. Ya, disebutkan kisah yang lain. Di antaranya di surah Al-A'raf ketika disebutkan kebinasaan Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, suatu hal yang sangat penting yang harusnya diambil pelajaran oleh orang-orang yang beriman, bahwa orang yang beriman dan pengikut kebenaran, akibat yang terbaik, kesejahteraan pasti itu adalah akibat atau akhir dari yang mereka dapatkan. Adapun orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, pasti akan dibinasakan. Ya, karena itu di akhir dari kisah ini di dalam surah Al-A'raf ayat 136, Allah berfirman, "Fantaqamna minhum fa'abraqnahum fil yammi bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin." Maka kami pun membalas mereka. Kami tenggelamkan mereka di dalam lautan karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lalai dari ayat-ayat kami. "Wa awrathnal qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha." وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Kemudian kami wariskan, ya, kami wariskan kepada kaum yang dulunya mereka dilemahkan di muka bumi. Ya. Maksudnya mereka dilemahkan, disiksa oleh Fir'aun dan kaumnya. Bani Israel disiksa oleh Fir'aun dan kaumnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewariskan untuk mereka masyariqal ardi wa magharibaha. Ya. Timur bumi dan baratnya. Allati barakna fiha, yang kami berkahi padanya, disebutkan berkah. Ya, kalau hanya sekedar pewarisan, ya, memiliki, tapi tidak ada berkahnya, adalah hal yang tidak berguna bagi seorang. Tapi ini adalah hal yang diberkahi untuk mereka, diberkahi. Nah, kemudian Allah sebutkan, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ, dan sempurnalah kalimat Rabbmu yang maha baik untuk Bani Israel. Ya, kenapa mereka mendapatkan nikmat ini? Ini pelajarannya, hendaknya kita ingat di sini. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Karena mereka bersabar menghadapi Firaun, siksaan mereka, maka Allah muliakan mereka dengan kesabaran. Iya. Allah muliakan mereka dengan kesabaran. Sebab sabar ini adalah suatu akhlak yang sangat agung, yang merupakan sifat para nabi dan para rasul. Karena itu seorang dai harus memiliki akhlak ini. Fasbir, Nabi SAW diperintah untuk bersabar. Seperti sabarnya ulul azmi sebelum beliau. Fasbir kama sabar ulul azmi. Bersabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi. Iya. Dan Bani Israel dimuliakan oleh Allah dengan kesabaran mereka. Wadammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan kami hancurkan apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang mereka tadi menjadikannya sebagai kemegahan mereka, sebagai singgasana mereka. Ya, ayat ini oleh Al-Hasan Al-Basri dipetik darinya pendalilan yang lebih khusus, ya, terhadap kaum muslimin yang bersabar akan kezaliman penguasa yang zalim. Ya. Dan tidak diragukan ya bahwa Fir'aun adalah penguasa. Dan dia adalah penguasa yang zalim. Nah, tatkala di sebuah masyarakat misalnya diuji dengan penguasa yang zalim, mengambil hak dan harta manusia, ya, berbuat kejelekan, kejahatan di tengah manusia, di tengah kaum muslimin, ya, maka kewajiban mereka adalah bersabar. Kewajiban mereka adalah bersabar. Dan dengan sabar ini, perhatikan bagaimana Bani Israel dimuliakan oleh Allah. Fir'aun dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian mereka dimuliakan dengan kesabaran mereka. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri, ya, bahwa sebenarnya masalahnya cukup dengan bersabar. Cukup dengan bersabar dan kalian akan melihat kebaikannya. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat. Iya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu didatangi oleh sekelompok tabi'in. Dan waktu itu masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf, siapa yang tidak kenal kejahatannya dan kezalimannya. Mungkin sejahat-jahat penguasa di apa namanya berbagai masa, ya, tidak seperti Hajjaj bin Yusuf. Nah, dia mencari para ulama untuk dibunuhi. Ya. Sampai Abu Nu'aym al-Asbahani menulis kitab khusus, Kitabul Mutawarin. Ya. Mutawarin artinya kitab orang-orang yang bersembunyi. Beliau sebut daftar ulama-ulama yang bersembunyi dari kejaran Hajjaj bin Yusuf. Ya, saking banyak yang dikejar. Nah, maka Anas bin Malik ketika didatangi, beliau bernasihat dengan nasihat yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isbiru hatta talqauni 'ala al-hawd. Bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai saya di telaga. Diperintah untuk bersabar. Iya. Sebab melakukan perbuatan yang di luar batas kemampuan seseorang, melakukan perbuatan, ya, yang ingin merubah kemungkaran tapi melahirkan kemungkaran yang lebih besar, ini adalah hal yang tidak dibenarkan oleh syariat dan tidak dibenarkan oleh akal yang sehat. Iya. Karena itu jangan dikira orang yang bersabar tidak ada manfaatnya. Tidak. Bahkan justru kesabaran itu adalah jalan yang paling tepat bagi orang yang tidak punya kekuatan. Bagi orang yang tidak memiliki kekuatan. Nah, maka Allah binasakan Fir'aun dan bala tentaranya yang sedemikian kuatnya mereka. Dan bagaimana mereka menyiksa Bani Israel dengan jumlah tahun yang sangat banyak. Iya. Tapi karena kesabaran dari Bani Israel, maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka. Allah memuliakan mereka. Iya. Kemudian di ayat ini di surah Taha, ya, Allah sebutkan, ya, penyebutan nikmat kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum. Wa wa'adnakum janibat turil ayman, wa nazzalna alaikumul manna wassalwa. Wahai Bani Israel, kami telah selamatkan kalian dari musuh kalian, dari Fir'aun. Dan kami janjikan untuk kalian Bukit Tur yang sebelah kanan. Dan ini akan datang penjelasannya. Bagaimana Nabi Musa AS ke Bukit Tur. Iya. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Dan kami turunkan untuk kalian Al-Man, Al-Manna dan As-Salwa. Iya. Masuk waktu, fadhal adhan.